Tahu IREK Community enggak? IREK Community itu Ikatan Remaja Demak. Oh, Ikatan Remaja Demak. Iya. Bareng bersama GM Production yang menggelar acara ini. Oh, gitu. Iya. Oke. Kali ini langsung saja ya, Tasya lanjut lagu yang ketiga. Aku boleh duet enggak, Mas? Boleh duet enggak? Sama siapa kira-kira? Sampean bilang saja boleh, begitu ya. Pong duet lo ora ditembek kupai ye. Jane piye to karepe iku? Enggak boleh pegang ngene lho, enggak boleh. Oh, pegang gini enggak, tapi pegang gini enggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa dong, oh, gini enggak apa-apa. Ya wis. Semoga nyoba lapa. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Ayah, ini pacarku, pacarku. You follow me, asik. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Cinta di dalam mana dulu dong? Wow.